penuh dengan legenda manusia. Dalam lingkup satu tema yang berulang, kisahnya silih berganti. Ketika derap jiwa berguncang, tetaplah pada arti bersama silih berganti di kehidupan. Cinta ini telah menjadi peringatan untuk memandang sejenak ke belakang. Masa lalu adalah kembali tragedi nanti. Jalan hidup terus berputar berkali-kali dalam misteri yang semakin